Semua persoalan adalah tentang hubungan interpersonal. Pemuda, tunggu dulu. Apakah aku harus membiarkan perkataan itu lewat begitu saja? Yang bisa dilakukan seorang manusia untuk menyingkirkan masalahnya hanyalah menjalani hidupnya seorang diri di alam semesta ini. Apa maksudmu? Kalau kau hidup sendiri, bukankah kau akan merasa sangat kesepian? Filsuf, oh, tapi kesendirian tidak membuatmu merasa kesepian. Kesepian adalah mengetahui bahwa ada orang lain, masyarakat dan komunitas di sekitarmu, namun merasa benar-benar dikecualikan dari mereka. Untuk merasa kesepian, kita perlu orang lain. Artinya, hanya dalam konteks sosial seseorang menjadi individu. Pemuda, kalau kau benar-benar sendiri, artinya, kalau hanya ada dirimu saja di alam semesta, kau tidak akan menjadi individu dan juga tidak akan merasa kesepian. Filsuf, kurasa konsep rasa sepi itu sendiri takkan pernah muncul. Kau tidak akan membutuhkan bahasa, dan logika atau akal sehat juga tidak ada gunanya. Tapi hal semacam itu mustahil. Meskipun tinggal di sebuah pulau yang tak berpenghuni, kau tetap akan memikirkan seseorang yang berada jauh di seberang lautan. Meskipun menghabiskan malam-malammu seorang diri, kau akan membuka telinga lebar-lebar untuk mendengar napas orang lain. Selama selalu ada seseorang di luar sana, kau akan terus dihantui rasa sepi. Pemuda, tapi kau bisa saja mengungkapkannya dengan cara yang berbeda. Seperti ini, kalau seseorang bisa hidup di alam semesta ini seorang diri, semua masalahnya akan sirna, bukan begitu? Filsuf, secara teoretis, ya. Adler sendiri bahkan menegaskan lebih lanjut, semua persoalan adalah tentang hubungan interpersonal. Pemuda, bisakah kau mengulanginya? Filsuf, kita bisa mengulanginya sebanyak yang kau mau. Segala persoalan adalah tentang hubungan interpersonal. Ini adalah konsep yang bersumber pada intisari dari teori psikologi Adler. Kalau semua hubungan interpersonal menghilang dari dunia ini, dengan kata lain kalau manusia hidup sendiri di alam semesta dan tidak ada orang lain, segala macam persoalan itu akan hilang. Pemuda, itu dusta, tak lebih dari sekadar teori akademis yang menyesatkan. Filsuf, tentu saja, kita tidak bisa tidak memiliki hubungan interpersonal. Eksistensi manusia, dalam esensinya yang paling mendasar, mengasumsikan keberadaan manusia lainnya. Hidup terpisah sepenuhnya dari orang lain, pada prinsipnya, mustahil. Seperti yang kau indikasikan, dasar pemikiran, kalau seseorang bisa hidup seorang diri di alam semesta, ini secara logika keliru. Pemuda, itu bukanlah isu yang sedang kubicarakan. Tentu, hubungan interpersonal boleh jadi adalah satu masalah besar. Setidaknya, aku mengakuinya, tapi menyatakan bahwa segala hal bermuara pada persoalan dalam hubungan interpersonal, itu baru benar-benar posisi yang ekstrim. Bagaimana dengan kekhawatiran akan terputusnya hubungan interpersonal seseorang, jenis persoalan yang membuat seseorang merasa gundah sebagai individu, masalah-masalah yang mengarah pada dirinya sendiri. Apakah kau menyangkal semuanya? Filsuf, tidak ada yang dinamakan kekhawatiran yang benar-benar didefinisikan oleh individu, yang dinamakan kekhawatiran internal itu tidak ada. Selalu ada bayang-bayang orang lain di balik setiap kekhawatiran yang mungkin timbul. Pemuda, tapi tetap saja, kau seorang filsuf. Umat manusia punya masalah yang lebih luhur dan mulia ketimbang hal-hal seperti hubungan interpersonal. Apa itu kebahagiaan? Apa itu kemerdekaan? Dan apa arti kehidupan? Bukankah ini tema-tema yang telah diselidiki para filsuf semenjak zaman Yunani kuno? Dan kau bilang, lalu kenapa? Hubungan interpersonal adalah segalanya? Ini terlihat terlalu biasa bagiku. Sulit untuk percaya bahwa seorang filsuf bisa mengatakan hal-hal semacam itu. Filsuf, nah, kalau begitu, tampaknya ada hal-hal yang perlu dijelaskan sedikit lebih konkret. Pemuda, ya, harap jelaskan. Kalau hendak memberitahuku bahwa kau seorang filsuf, kau harus benar-benar menjelaskan banyak hal, kalau tidak ini sama sekali tidak masuk akal. Filsuf, engkau begitu takut dengan hubungan interpersonal sampai-sampai akhirnya membenci diri sendiri. Kau sudah menghindari hubungan interpersonal dengan membenci dirimu sendiri. Penegasan ini membuat sang pemuda terguncang hingga jauh ke lubuk hati. Perkataan itu mengandung kebenaran yang tidak bisa disangkal, yang seolah-olah menembus jauh ke dalam jantung. Meskipun demikian, dia harus menemukan bantahan yang jelas terhadap pernyataan bahwa semua persoalan yang dialami manusia adalah tentang hubungan interpersonal. Adler sedang mengecilkan isu-isu kemanusiaan. Persoalan yang sedang kualami tidak sesimpel itu. Perasaan inferior adalah asumsi yang subjektif. Filsuf, nah, coba kita cermati hubungan interpersonal dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Apakah kau familiar dengan istilah perasaan inferior? Pemuda, pertanyaan yang konyol. Seperti yang pasti sudah bisa kau duga dari diskusi kita sampai saat ini, aku hanya segumpalan besar perasaan inferior. Filsuf, perasaan-perasaan apa itu, persisnya? Pemuda, misalnya, kalau melihat sesuatu di surat kabar tentang seseorang seumuranku yang benar-benar sukses, aku selalu dikuasai perasaan inferior. Kalau orang lain yang sudah hidup dalam waktu yang sama denganku bisa begitu sukses, apa yang kulakukan dengan diriku? Atau, waktu melihat seorang teman yang tampak bahagia, sebelum bisa merasa ikut senang karenanya, aku dipenuhi rasa iri dan frustrasi. Tentu saja, wajah yang jerawatan ini juga tidak banyak membantu, dan aku memiliki perasaan inferior yang kuat saat berurusan dengan pendidikan dan pekerjaan. Lalu, ada pula penghasilan dan kedudukan sosial. Kurasa aku benar-benar dipenuhi rasa rendah diri. Filsuf, aku mengerti. Kebetulan, Adler dianggap sebagai orang pertama yang menggunakan istilah perasaan inferior dalam konteks yang sedang dibicarakan hari ini. Pemuda, aku tidak tahu itu. Filsuf, dalam bahasa ibu Adler, bahasa Jerman, kata yang dimaksud adalah Minderwertigkeitsgefühl, yang artinya perasaan, Gefühl, memiliki lebih sedikit, minder, harga, wert. Jadi, perasaan inferior ini berkaitan dengan ukuran nilai seseorang terhadap dirinya. Pemuda, ukuran nilai? Filsuf, perasaan bahwa seseorang tidak berharga, atau bahwa nilai dirinya hanya sebatas itu. Pemuda, aku tahu betul bagaimana rasanya. Singkatnya, itulah aku. Tiada hari yang kulalui tanpa menyiksa diri dengan berpikir bahwa tidak ada gunanya untuk terus hidup. Filsuf, kalau begitu, ayo kita lihat perasaan inferior yang kumiliki. Waktu kau pertama kali menjumpaiku, bagaimana kesanmu? Dalam hal karakteristik fisik. Pemuda, Filsuf, tidak perlu sungkan. Langsung saja. Pemuda, baiklah, kurasa kau agak sedikit lebih pendek dari yang kubayangkan. Filsuf, terima kasih. Tinggiku 155 cm. Tinggi badan Adler tampaknya kurang lebih sama. Ada masa-masa, sebenarnya, sampai kira-kira seusiamu, ketika aku mencemaskan tinggi badanku. Aku yakin bahwa keadaan akan berbeda kalau tinggi badanku rata-rata 20 atau 10 cm lebih tinggi saja. Seakan-akan hidup yang lebih cerah sedang menanti. Aku bicara dengan temanku sewaktu perasaan ini melanda, dan dia berkata itu omong kosong, dan langsung mengabaikannya. Pemuda, itu buruk sekali. Teman macam apa itu? Filsuf, lalu dia berkata, memangnya apa yang akan kau kerjakan kalau badanmu bertambah tinggi? Kau tahu, kau punya bakat untuk membuat orang rileks. Memang, pria berbadan besar dan kuat bisa mengintimidasi orang hanya karena ukuran tubuhnya. Namun, di sisi lain, dengan orang bertubuh kecil sepertiku, mereka bisa melepaskan kewaspadaan. Jadi, aku dibuat sadar bahwa memiliki perawakan kecil adalah hal yang menguntungkan, baik bagiku maupun bagi mereka yang ada di sekelilingku. Dengan kata lain, terjadi transformasi nilai. Aku tidak mencemaskan tinggi badanku lagi. Pemuda, tapi itu. Filsuf, tunggu sampai aku selesai. Yang penting di sini adalah bahwa tinggi badanku yang 155 cm itu tidak inferior. Pemuda, tidak inferior? Filsuf, malah, tinggi badan tersebut tidak lebih baik atau lebih buruk dari yang lain. Tentu, tinggi 155 cm itu lebih rendah dari tinggi badan rata-rata, dan angka tersebut adalah angka yang diukur secara objektif. Sekilas, ini mungkin dianggap inferior. Tapi persoalannya sebenarnya adalah bagaimana aku memaknai tinggi badanku, nilai apa yang kuberikan untuknya. Pemuda, artinya? Filsuf, semua perasaanku tentang tinggi badan itu hanya perasaan minder yang bersifat subjektif, yang timbul semata-mata karena aku membandingkan diriku dengan orang lain. Yang artinya, timbul dalam hubungan interpersonalku. Sebab kalau tidak ada orang lain yang bisa kubandingkan dengan diriku sendiri, aku tidak akan pernah berpikir bahwa aku pendek. Sekarang, kau juga sedang menderita banyak rasa minder. Tapi tolong pahami bahwa apa yang kau rasakan sekarang bukanlah perasaan inferior yang bersifat objektif, tapi perasaan inferior yang bersifat subjektif. Meskipun dengan masalah seperti tinggi badan, semua itu dapat disimpulkan pada subjektivitasnya. Pemuda, dengan kata lain, perasaan inferior yang kita alami adalah penafsiran yang bersifat subjektif ketimbang fakta yang objektif. Filsuf, benar sekali. Kalau dilihat dari sudut pandang temanku, Aku membuat orang rileks atau aku tidak mengintimidasi mereka, aspek-aspek ini bisa menjadi poin-poin kelebihanku. Tentu saja, ini adalah penafsiran yang subjektif. Kau bahkan bisa mengatakan bahwa itu asumsi yang semaunya. Tapi, ada sesuatu yang baik tentang subjektivitas, hal ini membuat kita bisa memilih sendiri. Justru karena aku menyerahkannya pada subjektivitas, pilihan untuk memandang tinggi badanku sebagai hal yang menguntungkan atau tidak tetap terbuka. Pemuda, argumen bahwa engkau bisa memilih gaya hidup yang baru? Filsuf, itu benar. Kita tidak bisa mengubah fakta objektif. Tapi penafsiran subjektif bisa diubah sesering yang kita inginkan. Dan kita menghuni alam subjektivitas. Kita sudah membicarakan hal ini sejak awal, ya kan? Pemuda, ya, air sumur yang bersuhu 18 derajat. Filsuf, sekarang, ingat-ingat lagi istilah bahasa Jerman untuk perasaan inferior, Minderwertigkeitsgefühl. Seperti yang baru saja kukatakan, perasaan inferior adalah istilah yang berkaitan dengan ukuran nilai seseorang atas dirinya sendiri. Kalau begitu, nilai seperti apa itu? Oke, Intan contohnya, yang diperdagangkan dengan nilai yang tinggi. Atau kurs mata uang. Kita menetapkan nilai-nilai tertentu untuk hal-hal ini, dan menyatakan bahwa satu karat adalah sebanyak ini, bahwa harganya adalah sejumlah itu. Tapi kalau sudut pandangmu diubah, sebutir intan itu tak lebih dari secuil kecil batu. Pemuda, ya, secara intelektual itu benar. Filsuf, dengan kata lain, nilai adalah sesuatu yang didasarkan pada satu konteks sosial. Nilai yang diberikan pada selembar uang kertas bukanlah nilai yang disandangkan secara objektif, sekalipun itu mungkin pendekatan yang masuk akal. Kalau orang mempertimbangkan biaya aktualnya sebagai materi cetak, nilainya sama sekali tidak mendekati $1. Seandainya aku adalah satu-satunya orang di dunia ini, dan tidak ada yang lain, aku mungkin akan melemparkan uang kertas itu ke tungku perapian saat musim dingin. Mungkin aku akan memakainya untuk mengusap ingus. Mengikuti logika yang sama persis, aku seharusnya tidak punya alasan untuk mencemaskan tinggi badanku. Pemuda, seandainya kau satu-satunya orang yang ada di dunia ini, dan tidak ada yang lain. Filsuf, ya. Masalah nilai pada akhirnya membawa kita lagi pada hubungan interpersonal. Pemuda, jadi, ini berkaitan dengan perkataanmu sebelumnya, bahwa segala persoalan adalah tentang hubungan interpersonal. Filsuf, ya, itu benar. Kompleks inferioritas hanyalah alasan. Pemuda, tapi bisakah kau menyatakan dengan pasti bahwa perasaan inferior benar-benar merupakan persoalan dalam hubungan interpersonal? Bahkan orang yang dipandang sukses secara sosial sekalipun, yang tidak perlu merendahkan derajatnya dalam hubungan dengan orang lain, masih memiliki sedikit perasaan inferior. Bahkan pebisnis yang berhasil mengumpulkan harta melimpah, wanita cantik jelita yang dicemburui semua orang, serta peraih medali emas Olimpiade, mereka semua dihantui dengan perasaan inferior. Begitulah kelihatannya bagiku. Bagaimana aku sebaiknya berpikir tentang hal ini? Filsuf, Adler mengakui bahwa perasaan inferior adalah sesuatu yang dimiliki semua orang. Tidak ada yang buruk dari perasaan itu sendiri. Pemuda, lalu, kenapa orang memilikinya? Filsuf, ini mungkin perlu dipahami dalam urutan tertentu. Pertama-tama, manusia lahir ke dunia sebagai makhluk yang tak berdaya. Dan manusia memiliki hasrat universal untuk bisa lepas dari keadaan tak berdaya ini. Adler menyebutnya, upaya untuk meraih superioritas. Pemuda, upaya untuk meraih superioritas? Filsuf, ini sesuatu yang bisa kau anggap saja sebagai harapan untuk meningkat atau memburu satu kondisi ideal. Misalnya, seorang anak balita belajar berdiri seimbang dengan kedua kaki. Dia memiliki hasrat universal untuk mempelajari bahasa dan untuk meningkatkan diri. Dan seluruh kemajuan sains di sepanjang sejarah manusia juga disebabkan oleh upaya untuk meraih superioritas ini. Pemuda, oke, lalu. Filsuf, padanannya adalah perasaan inferior. Semua orang ada dalam kondisi ingin meningkatkan diri, yakni upaya untuk meraih superioritas. Kita memiliki aneka idealisme atau tujuan, dan mengarah ke sana. Akan tetapi, saat tidak mampu meraih idealisme, kita akan memendam perasaan minder. Misalnya, ada juru masak yang selalu dilanda perasaan inferior saat menjadi semakin cakap dan inspiratif. Ini membuat mereka berkata kepada diri sendiri, aku masih belum cukup bagus, atau aku harus meningkatkan masakanku ke level selanjutnya, dan hal-hal semacam itu. Pemuda, itu benar. Filsuf, Adler mengatakan upaya meraih superioritas dan perasaan inferior bukanlah penyakit, namun memacu kerja keras dan pertumbuhan yang normal dan sehat. Kalau tidak digunakan dengan cara yang salah, perasaan inferior juga dapat mempromosikan kedua aspek tersebut. Pemuda, perasaan inferior ini semacam landasan pacu. Filsuf, itu benar. Manusia akan berupaya menyingkirkan perasaan inferiornya dan terus maju. Manusia tidak pernah puas dengan situasinya saat ini dan ingin maju, meski hanya selangkah. Manusia ingin lebih bahagia. Sama sekali tidak ada yang salah dengan keadaan perasaan semacam ini. Akan tetapi, ada orang-orang yang kehilangan keberanian untuk maju selangkah ke depan, dan yang tidak bisa menerima fakta bahwa situasinya dapat diubah dengan mengambil tindakan nyata. Orang-orang yang langsung menyerah bahkan sebelum berusaha, dan mengatakan hal-hal seperti, aku toh tidak cukup baik, atau, sekalipun mencoba, aku tidak akan berhasil. Pemuda, yah, itu benar. Tak diragukan lagi, kalau perasaan inferiornya kuat, kebanyakan orang akan menjadi negatif dan berkata, aku toh tidak cukup baik. Sebab begitulah yang dimaksud perasaan inferior. Filsuf, tidak, ini bukan perasaan inferior, ini gejala kompleks inferioritas. Pemuda, kompleks, itu yang dimaksud dengan perasaan inferior, bukan? Filsuf, hati-hati, istilah kompleks yang dipakai hari-hari ini di negara kita tampaknya diartikan sama dengan perasaan inferior. Kau sering mendengar orang berkata, aku punya sejenis kompleks dengan kelopak mataku, atau dia punya sejenis kompleks dengan pendidikannya, hal-hal semacam itu. Istilah ini benar-benar sudah disalahgunakan. Pada dasarnya, kompleks merujuk pada keadaan mental yang abnormal, yang tersusun oleh sekumpulan emosi dan pemikiran yang rumit, dan tidak ada sangkut pautnya dengan perasaan inferior. Misalnya, ada kompleks Oedipus dari Freud yang dipakai dalam konteks saat membahas ketertarikan abnormal seorang anak pada orang tua yang berlawanan jenis. Pemuda, ya, nuansa abnormalitas ini kuat sekali ketika berkaitan dengan mother complex dan father complex. Filsuf, jadi, untuk alasan serupa, penting untuk tidak mencampuradukkan perasaan inferior dengan kompleks inferioritas dan memandang keduanya sebagai hal yang berbeda. Pemuda, secara konkret, di mana perbedaannya? Filsuf, tidak ada yang salah dari perasaan inferior itu sendiri. Kau sekarang memahami poin ini, bukan? Seperti yang Adler katakan, perasaan inferior bisa menjadi pemicu bagi kerja keras dan pertumbuhan seseorang. Misalnya, kalau seseorang memiliki perasaan inferior berkenaan dengan pendidikannya, lalu memutuskan, aku tidak punya pendidikan tinggi, jadi aku hanya perlu berusaha lebih keras dari yang lain, itulah arah yang diharapkan. Kompleks inferioritas, di sisi lain, merujuk pada kondisi yang mulai menjadikan perasaan inferiornya sebagai alasan. Jadi, seseorang berpikir, aku tidak punya pendidikan tinggi, jadi aku tidak bisa sukses, atau aku tidak tampan, jadi aku tidak bisa menikah. Ketika seseorang bersikeras memakai logika, A adalah situasinya, jadi B tidak bisa dilakukan, dengan cara seperti itu dalam kehidupan sehari-hari, itu tidak bisa dikategorikan sebagai perasaan inferior. Itu adalah kompleks inferioritas. Pemuda, tidak, itu adalah hubungan sebab-akibat yang logis. Kalau kau tidak berpendidikan tinggi, kesempatanmu untuk memperoleh pekerjaan atau sukses di dunia ini akan sirna. Kau akan dipandang berada pada skala sosial yang rendah dan tidak bisa berhasil. Itu sama sekali bukan alasan, cuma fakta yang keras dan dingin. Filsuf, tidak, kau keliru. Pemuda, bagaimana bisa? Di mana kekeliruanku? Filsuf, apa yang kau sebut sebagai hubungan sebab-akibat dijelaskan Adler sebagai hubungan sebab dan akibat yang tampak. Artinya, kau meyakinkan diri bahwa ada hubungan sebab-akibat yang serius, yang sebenarnya sama sekali tidak ada. Beberapa waktu lalu, seseorang memberitahuku, penyebab aku sulit menikah ialah karena orang tuaku bercerai saat aku masih kecil. Dari sudut pandang etiologis Freud, yang berorientasi pada sebab perceraian orang tuanya menjadi trauma besar yang terhubung dalam hubungan sebab-akibat yang jelas dengan pandangannya tentang pernikahan. Akan tetapi, Adler, dengan pendirian teleologinya, yang mengaitkan tujuan, menolak argumen tersebut dan memandangnya sebagai hubungan sebab dan akibat yang tampak. Pemuda, meskipun demikian, pada kenyataannya berpendidikan tinggi membuat seseorang lebih mudah meraih kesuksesan di masyarakat. Aku tadinya berpikir kau tahu benar hal-hal semacam ini. Filsuf, isu yang sebenarnya ialah bagaimana seseorang menghadapi realitas tersebut. Kalau yang kau pikirkan adalah, aku tidak berpendidikan tinggi, jadi aku tidak bisa sukses, daripada berpikir aku tidak bisa sukses, kau seharusnya berpikir, aku tidak mau sukses. Pemuda, aku tidak mau sukses. Alasan macam apa itu? Filsuf, ini hanya tentang takut melangkah ke depan. Juga bahwa kau tidak mau mengambil upaya yang realistis. Kau tidak ingin berubah sampai-sampai kau bersedia mengorbankan kesenanganmu saat ini. Misalnya, waktu yang kau habiskan untuk bermain-main dan berkecimpung dengan hobimu. Dengan kata lain, kau tidak diperlengkapi dengan keberanian untuk mengubah gaya hidupmu. Akan lebih mudah jika keadaan tetap seperti apa adanya sekarang, sekalipun kau mungkin punya sedikit keluhan atau keterbatasan. Pembual memiliki perasaan inferior. Pemuda, mungkin begitu, tapi... Filsuf, selanjutnya, kau memendam rasa kompleks inferioritas karena pendidikanmu dan berpikir, aku tidak punya pendidikan tinggi, jadi aku tidak bisa sukses. Kalau dibalik, alasannya bisa menjadi, kalau saja aku punya pendidikan tinggi, aku bisa menjadi sangat sukses. Pemuda, benar. Filsuf, inilah aspek lain dari kompleks inferioritas. Mereka yang memanifestasikan gejala kompleks inferioritas dalam perkataan atau sikapnya, yang menyatakan bahwa A adalah situasinya, jadi B tidak bisa dilakukan, sedang menyiratkan bahwa kalau saja bukan karena A, aku pasti mampu dan punya nilai. Pemuda, kalau saja bukan karena ini, aku juga bisa melakukannya. Filsuf, ya, seperti yang ditunjukkan Adler, tidak ada yang bisa menanggung perasaan inferior terlalu lama. Perasaan ini dimiliki setiap orang, tapi terus-menerus memilikinya akan jadi terlalu sulit untuk ditanggung. Pemuda, ini jadi tambah membingungkan. Filsuf, okay, kita akan melihatnya satu persatu. Kondisi inferior adalah kondisi saat seseorang merasa ada yang hilang dari dirinya saat ini. Kalau begitu, pertanyaannya adalah, pemuda, bagaimana kau mengisi bagian yang hilang itu, bukan? Filsuf, tepat sekali. Bagaimana cara mengisi bagian yang hilang itu? Cara yang paling sehat adalah berupaya mengisinya lewat kerja keras dan pengembangan diri. Misalnya dengan mencurahkan perhatian pada studinya, terus-menerus berlatih atau giat bekerja. Akan tetapi, orang-orang yang tidak diperlengkapi dengan keberanian pada akhirnya akan masuk ke kompleks inferioritas. Lagi-lagi, ini tentang berpikir, aku tidak punya pendidikan tinggi, jadi aku tidak bisa sukses. Dan ini menyiratkan kemampuanmu dengan menyatakan, andai aku berpendidikan tinggi, aku bisa menjadi sangat sukses. Bahwa, aku yang sesungguhnya, yang kebetulan tersembunyi saat ini karena masalah pendidikan, sebenarnya superior. Pemuda, tidak, itu tidak masuk akal. Hal kedua yang kau katakan melampaui perasaan inferior. Itu sebenarnya lebih menyerupai bualan kosong ketimbang apapun, bukan? Filsuf, memang, kompleks inferioritas juga bisa berkembang ke dalam kondisi mental khusus lainnya. Pemuda, apa itu? Filsuf, aku ragu kau pernah mendengar tentangnya. Namanya, kompleks superioritas. Pemuda, kompleks superioritas? Filsuf, seseorang menderita perasaan inferioritas yang kuat. Ditambah lagi, dia tidak punya keberanian untuk menebusnya melalui model kerja keras dan pertumbuhan yang sehat. Meski begitu, dia tidak bisa menoleransi kompleks inferioritas dari pemikiran A adalah situasinya, jadi B tidak bisa dilakukan. Dia tidak bisa menerima ketidakbecusan dirinya. Di titik itu, dia berupaya menebusnya dengan cara berbeda dan mencari jalan keluar yang lebih mudah. Pemuda, cara seperti apa? Filsuf, dengan bersikap seakan-akan dirinya superior dan menikmati perasaan superior yang semu. Pemuda, perasaan superior yang semu? Filsuf, contoh yang lazim adalah memberikan kewenangan. Pemuda, artinya? Filsuf, seseorang memamerkan hubungan baiknya dengan orang berpengaruh. Umumnya ini bisa jadi siapa saja, mulai dari ketua kelas sampai selebritas terkenal. Dan dengan memamerkannya, dia mengumumkan bahwa dia spesial. Perilaku seperti memberikan pernyataan menyesatkan tentang pengalaman kerjanya atau menunjukkan loyalitas berlebihan pada merek pakaian tertentu adalah bentuk-bentuk pemberian kewenangan, dan barangkali juga mengandung aspek-aspek kompleks superioritas. Dalam setiap kasus, bukan berarti aku memang superior atau spesial. Hanya saja dia sedang membuat aku tampak superior dengan mengaitkannya kepada otoritas. Singkat kata, ini adalah perasaan superior buatan. Pemuda, dan yang menjadi fondasinya adalah perasaan inferior yang intens? Filsuf, tentu saja, aku tidak tahu banyak tentang fashion, tapi kukira akan lebih bijaksana berpikir bahwa orang-orang yang mengenakan cincin batu mirah dan zamrud di seluruh jari tangannya sedang bermasalah dengan rasa minder, daripada isu tentang kepekaan estetika. Dengan kata lain, mereka punya tanda-tanda kompleks superioritas. Pemuda, benar. Filsuf, tapi mereka yang membuat diri mereka terlihat lebih besar dengan kekuatan pinjaman pada hakikat sedang hidup menurut sistem nilai orang lain, mereka sedang menjalani kehidupan orang lain. Ini poin yang harus ditekankan. Pemuda, jadi, kompleks superioritas. Ini psikologi yang sangat menarik. Bisakah kau memberiku contoh lain? Filsuf, ada tipe orang yang senang membanggakan prestasinya. Seseorang yang bergayut pada kehebatannya di masa lalu, dan selalu mengingat-ingat kenangan saat dia menjadi paling bersinar. Mungkin kau kenal beberapa orang seperti ini. Mereka semua bisa dibilang punya kompleks superioritas. Pemuda, tipe yang suka membanggakan prestasi? Ya, itu sikap yang arogan, tapi dia bisa bicara besar karena dia memang superior. Kau tidak bisa bilang itu perasaan superior yang semu. Filsuf, tapi itu keliru. Mereka yang sampai membanggakan keadaan dengan lantang sebenarnya tidak memiliki keyakinan pada diri sendiri. Seperti yang diindikasikan dengan jelas oleh Adler, mereka yang suka membanggakan diri melakukannya semata karena merasa inferior. Pemuda, kau bilang membanggakan diri adalah kebalikan dari perasaan inferior? Filsuf, itu benar. Kalau seseorang benar-benar yakin pada dirinya sendiri, dia tidak merasa perlu berbangga. Dia hanya melakukannya karena perasaan inferior yang sangat kuat. Dia makin merasa perlu memamerkan keunggulannya. Ada kekhawatiran bahwa kalau dia tidak melakukannya, tidak ada seorang pun yang akan menerima apa adanya diriku. Ini adalah kompleks superioritas sepenuhnya. Pemuda, jadi, meskipun seseorang berpikir bahwa dari kata-katanya kompleks inferioritas dan kompleks superioritas terdengar saling bertolak belakang, sebenarnya keduanya memiliki arti yang saling berdekatan. Filsuf, ya, keduanya jelas berkaitan. Nah, ada satu contoh terakhir yang ingin ku sampaikan, satu contoh rumit tentang membanggakan diri. Ini pola yang mengarah pada perasaan superior khusus yang terwujud akibat perasaan inferior yang semakin intens. Secara konkret, ini adalah upaya membanggakan kemalangan diri sendiri. Pemuda, membanggakan kemalangannya sendiri? Filsuf, seseorang yang dengan bangga bicara tentang caranya dididik dan semacamnya, berbagai kemalangan yang menimpa dirinya. Kalau ada orang lain yang mencoba menghiburnya, atau menyarankan agar membuat sedikit perubahan, dia akan menolak bantuan tersebut dengan berkata, "Kau tidak mengerti perasaanku." Pemuda, yah, ada orang-orang seperti itu, tapi... Filsuf, orang-orang seperti ini akan berupaya membuat diri mereka spesial, melalui kemalangan mereka, dan dengan satu fakta tunggal tersebut akan berupaya menempatkan diri di atas orang lain. Fakta bahwa tubuhku pendek, misalnya, katakanlah ada orang baik hati yang datang kepadaku dan berkata, itu tidak perlu dikhawatirkan, atau hal-hal semacam itu tidak ada hubungannya dengan nilaimu sebagai manusia. Sekarang, andaikan aku menolak mereka dan berkata, kau pikir kau tahu apa yang dialami oleh orang-orang bertubuh pendek? Hah, takkan ada lagi orang yang mau mengatakan apapun padaku. Aku yakin semua orang di sekitarku akan mulai memperlakukanku seperti bisul yang hampir pecah, dan akan memperlakukanku dengan sangat hati-hati, atau, mungkin bisa dikatakan, dengan sangat halus. Pemuda, benar sekali. Filsuf, dengan begitu, posisiku lebih superior dari yang lain, dan aku bisa menjadi istimewa. Ada cukup banyak orang yang berupaya menjadi makhluk spesial, dengan bersikap seperti ini waktu mereka sakit atau terluka, atau menderita batin akibat patah hati. Pemuda, jadi... Mereka mengungkapkan perasaan inferior itu dan memanfaatkannya? Filsuf, ya, mereka memanfaatkan kemalangan mereka dan mencoba mengontrol pihak lain dengan cara itu. Dengan mendeklarasikan betapa malang diri mereka dan betapa besar penderitaan mereka, mereka berupaya membuat orang-orang di sekitar mereka khawatir, kerabat dan teman mereka. Misalnya, membatasi perkataan dan perilaku serta mengontrol orang-orang itu. Tipe orang yang kubicarakan di awal, yang mengunci diri di kamar, berulang kali menikmati perasaan superior dengan memanfaatkan kemalangan mereka. Sedemikian rupa sampai-sampai Adler sendiri menunjukkan, dalam kebudayaan kita, kelemahan bisa menjadi senjata yang sangat kuat dan ampuh. Pemuda, jadi, kelemahan adalah senjata yang ampuh? Filsuf, Adler mengatakan, malah, kalau kita bertanya kepada diri sendiri, siapa orang yang paling kuat dalam kebudayaan kita, jawaban yang logis adalah bayi. Bayi menguasai dan tidak dapat didominasi. Bayi menguasai orang dewasa dengan kelemahannya. Dan justru karena kelemahan inilah, tidak ada yang bisa mengendalikannya. Pemuda, aku tidak pernah menjumpai sudut pandang tersebut. Filsuf, tentu saja. Perkataan seseorang yang pernah terluka, kau tidak mengerti bagaimana perasaanku, memang mengandung sedikit kebenaran. Memahami sepenuhnya perasaan orang yang sedang menderita adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan siapapun. Tapi, selama ia terus memanfaatkan kemalangannya untuk menjadi istimewa, ia akan selalu membutuhkan kemalangan tersebut. Sang pemuda dan filsuf sekarang sudah meliput serangkaian topik bahasan, perasaan inferior, kompleks inferioritas, dan kompleks superioritas. Meskipun istilah-istilah tersebut jelas merupakan istilah penting dalam psikologi, kebenaran yang terkandung di dalamnya berbeda jauh dari makna yang dibayangkan oleh sang pemuda. Namun, entah mengapa ia masih merasa ada sesuatu yang tidak pas. Sebenarnya dari ini semua, apa sih yang membuatku sulit menerimanya? Ini pasti tentang bagian pembuka, dasar pemikirannya itulah yang masih membuatku ragu. Sang pemuda dengan tenang mulai membuka mulut untuk berbicara. Lanjut part 5.